kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Ayat ini tidak berbunyi hatta yubayyinu ma bi hukamihim, kecuali mereka merubah pemimpinnya. Tidak, pemimpin mau dirubah, mau diganti, bahkan sesoleh Umar bin Abdul Aziz, sesoleh Umar bin Khattab, kalau bangsa masih seperti ini, meninggalkan sholat, membuka aurat, berbohong, korupsi, pacaran, tawuran, dan seterusnya, zina, khamr, judi, di mana-mana, syirik, bid'ah, tidak bisa berbuat apa-apa orang semulia Umar bin Abdul Aziz ketika jadi pemimpin. Lihat contoh besar Musa, Harun, Yusuf bin Nun dan lain-lain para nabi dan rasul alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah bangsa kera dan babi. Nah, pembahasan kita hari ini insyaallah seputar bangsa kera dan babi. Yang ditiru oleh kaum muslimin. Apa ciri mendasar dari bangsa kera ini? Banyak. Siapa yang baca Al-Quran dan Sunnah akan tahu ciri-ciri bangsa kera dan babi. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang murah ini. Yuharrifuna al-kalimata min mawadi'i, mereka merubah-ubah ayat dari tempat semula. Apalagi mencintai dunia ini dengan cinta yang luar biasa, takut mati. Salah satunya yang akan kita bahas ini. Apa? Hilah. Ini salah satu ciri khas Yahudi. Hilah. Mungkin sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, jadi gila. Bergila. Ini ciri khas Yahudi. Bergila. Kapan mereka mulai bergila? Ketika, saya kira tidak usah kita bahas, gila itu apa ya? Antum tahu kan? Bergila. Kira-kira baik apa buruk bergila itu? Buruk, apa ya? Bahasa Indonesia bergila, dia bergila aja. Dia berkilat, cari-cari alasan, cari-cari celah, berkilat. Kapan mereka mulai berkilat? Yaitu ketika mereka dilarang oleh Allah mencari ikan pada hari Sabtu. Mereka dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Awalnya mereka Ahad, mereka tidak cari ikan di hari Sabtu. Mereka cari ikan di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak jadi. Terus berhari, berbulan, bertahun. Dan Allah menguji mereka. Dan mereka tidak lulus. Apa ujiannya? Hari Sabtu Allah bikin ikan itu melimpah ruah. Kan mereka ini di Padang Tih. Dalam pengembaraan selama 40 tahun enggak jauh dari laut pantai. Nah, di pantai itu melimpah ruah ikannya, seolah bisa diambil dengan tangan saking banyaknya. Tapi cuma dari Sabtu. Hari Ahad, Senin, seterusnya sampai Jumat hampir-hampir enggak ada ikan. Dan mereka taat awal. Muncullah inisiatif dari sebagian mereka. Hilal. Apakah mereka mancing hari Sabtu? Enggak. Mereka menjala pada hari Sabtu itu? Enggak. Enggak ada yang mereka lakukan. Kecuali pasang perangkap. Sabtu, awal Sabtu itu. Awal Sabtu kan berarti awal Sabtu itu berarti jam berapa? Ketika maghrib. Ketika matahari tenggelam di hari Jumat. Itulah awal Sabtu. Pergantian hari di dalam Islam itu ditandai, diawali dengan tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, itulah pergantian hari. Sekarang Ahad, nanti maghrib sudah bukan Ahad lagi, Senin. Cuma malamnya, maka dikatakan malam Senin. Bukan Ahad malam, beliau. Beliau, kita sering mengatakan Ahad malam, Senin malam, Selasa malam. Secara kaidah syar'i salah. Sudah bukan Senin lagi. Sudah bukan Selasa lagi. Sudah ganti hari. Taulah kita malam lebih dulu daripada siang. Nah, mereka pasang perangkap. Masang naruh. Kan mancing enggak, ngejala enggak, ngejar-ngejar ikan enggak, cuma pasang perangkap. Gimana caranya supaya ikan ini masuk ke perangkap dan yang sudah masuk tidak keluar lagi? Mudah itu. Mudah, bisa dibikin. Kita semua bisa. Lihat. Satu orang diikuti dua orang, diikuti tiga orang, 10 orang, 20 orang, sampai akhirnya puluhan, ratusan. Begitulah maksiat. Ketika diawali oleh 1, 2, 3, lalu diikuti oleh yang lain, maka seolah sudah biasa, sudah bukan maksiat lagi. Itulah maksiat. Entah berapa lama. Saya kira Ibnu Katsir juga tidak membawakan berapa lama. Satu ketika beberapa orang yang soleh dari mereka Bani Israel itu, kalau bejat sekali, kalau soleh sekali, taat sekali. Yang bejat ya rata-rata, yang soleh siapa? Bani Israel yang soleh itu siapa? Ya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, semua Nabi dan Rasul Bani Israel. Semua Nabi dan Rasul Bani Israel. Kecuali 12 atau 13. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Yaqub kan Ismailnya, bukan Bani Israel. Kemudian Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Alaihi wassalatu wassalam. Di luar itu Bani Israel. Jadi keturunan Yaqub. Keturunan Israel. Israel adalah Nabi Yaqub. Maka mencaci maki Israel, menghujat Israel, mendemo Israel, menjelek-jelekkan Israel adalah dosa besar. Yang biadab, yang zalim, yang jahat bukan Israel, tapi Bani Israel, anak-anaknya. Ini salah satu budaya mereka yang berhasil mengelabui kaum muslimin. Entah berapa lama setelah itu, ketika banyak sekali orang-orang Yahudi Bani Israel yang nekat memasang jala di hari Sabtu itu, memasang perangkap agar terkesan tidak cari ikan, kira-kira waktu itu pas. Mungkin kalau sekarang jam 7, jam 8, orang-orang soleh dari mereka keluar rumah. dan kaget mereka. Tidak biasanya rumah-rumah masih tertutup, tempat-tempat keramaian, pasar, tempat jualan sepi. Sepi. Tidak ada orang kecuali sedikit sekali. Maka mereka penasaran, ada apa ini? Tidak biasanya. Biasanya ramai jam segini. Lihat rumah-rumah masih tertutup. Mereka penasaran. Mereka mengintip. Ternyata sudah tidak ada manusia di dalam. Adanya apa? Kera dan babi. Kera dan babi. Selama ini mereka tidak memelihara kera dan babi. Kan babi haram. Diharamkan oleh Nabi Musa, oleh para Nabi dan Rasul. Ya. Yang tua-tua jadi babi, yang muda-muda jadi orang. Akibat kilah yang mereka lakukan. Wajah, mulut, hidung, tangan, kaki, kulit, semua berubah menjadi kerap. Kecuali satu. Apa? Mata. Mata tidak berubah. Matanya masih seperti mata si A, mata si B, mata si C, mata si D, dan bisa menangis. Kalau pernah, mungkin itu menangis ya. Nah, melihat monyet nangis, kayaknya enggak ya. Binatang kayaknya enggak bisa nangis. Ini bisa nangis. Menyesal mereka. Menyesal mereka. Yang soleh ini, yang tidak melanggar larangan hari Sabtu ini, tahu kondisi A, kondisi B, kondisi C, kan teman, saudara, tetangga, kenal, tentu tahu dari matanya kondisi A, kondisi B, kondisi C, kondisi D. Ya, dan tiga hari setelah itu mereka mati semua, tidak berketurunan. Ya, maka keliru kalau ada orang lihat monyet kok kayak orang di keturunan yang membaca soal itu. Ini salah, ini keliru. Enggak, semuanya mati semua. Mereka enggak ada satupun yang makan, yang minum selama tiga hari itu. Ya. Ya, kalau makan, minum juga mungkin keterlaluan. Ya. Coba, tangan kita jadi tangan kerang. Kira-kira dia makan lagi. Tangannya doang enggak? Tangan dua jadi tangan monyet. Mungkin berhari-hari kita enggak bisa makan. Ini bukan tangannya doang, semuanya. Semuanya, kayak apa sedihnya. Tentu, gak pilihan makan, gak pingin minum. Akhirnya, mati. Inilah dia benci. Ini gak penting, sudah berlalu. Yang penting kita. Kita oleh Nabi diperingatkan, jangan ikut-ikutan Yahudi. Apa? Kira. Bikin hilang. Ini yang ditiru oleh kaum sini. Mirip. Gak boleh cari ikan di hari Sabtu. Mereka gak cari ikan. Tapi pasar perangkap. Sebagian kaum sini ikut-ikutan Yahudi. Dan memang seperti itu. Sejengkal demi sejengkal. Sehasa demi sehasa. Kalian kaum sini umatku akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang, apa? Toh, nama perlu. Kalian akan ikut masuk. Ya Rasulullah al-Yahudun Nasara, wahai Rasul, apakah yang engkau maksud itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, Fahman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka, Nabi mengatakan, tidak ada kelakuan orang Yahudi yang tidak ditiru oleh umat kaum muslimin, tidak. Seandainya ada orang Yahudi Bani Israel yang menzinai ibunya, maka akan ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Tidak ada kebiadaban, kezaliman, kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, tidak ada. dari mulai makan riba, menjual ayat dengan harga yang murah, yuharifunal kalima amma wa jidihi, hitok diganti hitok, ikuti oleh kaum muslimin, istawa diganti istawa. Gak ada yang tidak ditiru. Hata masuk ilahi, ditiru oleh kaum muslimin. Para ulama mengatakan, dan ini otomatis, barangkali hanya satu kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, cuma satu. Apa kira-kira? Saya ingin, kelakuan Yahudi yang tidak ditiru dan tidak bisa ditiru oleh kaum muslimin. Apa? Membunuhnya. Nah, ini satu-satunya yang tidak ditiru. Karena kan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya satu. Di luar itu semuanya ditiru oleh kaum muslimin, termasuk hilahin. Mana kaum muslimin mengikuti hilah Yahudi? Mari kita lihat. Ketika kaum muslimin, terutama orang-orang awam mereka, makan riba. Makan riba. Dan banyak itu dilakukan. Sampai hari ini, kaum muslimin masih tahu, masih ingat bahwa riba itu hak. Riba itu hak. Nah, maka sebagian mereka mengikuti cara Yahudi. Apa? Yusambuna kalabi kairismiha. Merubah namanya. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Maka riba tidak disebut sebagai riba lagi. Tapi diganti dengan bunga. Kan jauh sekali. Riba dengan bunga. Dosa terkecil riba seperti apa? Nah, anak mencintai ibu, menjijikkan kan? Menjijikkan sekali. Kok dinamain bunga? Kan jauh banget. Apa bunga menjijikkan? Bunga itu harum, wangi, indah, mempesona, disukai wanita. Itu sifat bunga kan seperti itu. Bagaimana riba dinamakan bunga? Biasa. Akhirnya kaum muslimin tahu. Dengan belajar mereka tahu. Pinjam 1 juta, kembali 1,2, riba. Pinjam 1 miliar, kembali 1,3 miliar, riba. Ya. 1 juta, kembali 1 juta lebih 5 ribu. Riba apa tidak? Riba. Lebih 1000, riba apa tidak? Riba. Riba tidak tergantung besar kecilnya, tetapi tergantung dari sifat. Kalau ada tambahan, itulah riba. Dan disepakati di awal. Disepakati di awal, perjanjian di awal. Adapun tidak disepakati di awal, tidak riba dan halal. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika meminjam unta, dikembalikan oleh Nabi dengan unta yang lebih bohong. Yang lebih bagus, yang lebih bakal. Dan Nabi mengatakan, sebaik-baik membayar utang adalah yang dilebihkan. Tapi bukan dengan perjanjian di awal. Jadi kerelaan yang punya utang, yang punya piutang tidak boleh minta sedikit pun. Kalau minta, riba. Nah, mereka tahu, pinjam 100 juta, kembali 110 juta, riba. Riba. Muncul dari inisiatif. Ya. Tadi yang bilang gimana? Biar dapat ikan di hari Sabtu gimana ya? Ini sama. Pinjam 100 juta, kembali 110 juta, biar gak riba gimana ya? Mulai. Mulai akal. akal Yahudi masuk ke otak kaum muslimin. Dan gak riba gimana? Gini, boleh. Ini penyakit kaum muslimin. Biar gak haram gimana? Kan musik haram ya. Biar ada suara musik tapi gak haram gimana? Kan berduaan haram nih, laki perempuan. Biar boleh berduaan tapi gak haram gimana? Ya, kan pegang kulit perempuan gak boleh nih haram. Biar pegang tapi halal gimana? Segala sarung tangan lah, ini lah. Ayo. Mestinya kaum muslimin kalau sudah haram, haram, titik, tinggalkan. Jangan ada celah. Ini gaya-gaya yang ini diikuti oleh kaum muslimin. Enggak. Apa? Enggak percaya diri, enggak pede. Kan ngarang cerita itu apa? Ngarang cerita itu apa kan? Enggak ada cerita. Dibikin cerita. Silahkan kaum muslimin begini, menikah, punya anak begini. Kan jelas sama. Mestinya itu haram, tinggalkan titik. Tetap ngarang cerita novel, cerpen. Tapi kasih abel-abel. Novel, Islami. Cerpen, Islami. Syar'i. Pacaran, Islami. Iya kan? Panti pijat, Islami. Iya kan? Zina, syar'i. Yo, nama-nama besar gitu. Kenapa gak bilang haram titik pacaran, haram titik novel, cerpen, film, drama, haram titik. Kan enak. Benernya juga enak. Ya. Maka yang belak-belakan insya Allah kaum muslimin senang. Senang kan yang belak-belakan itu kaum muslimin senang. Tambah ilmu. Ya. Yang gak senang kan pengurusnya. Alamat nggak awet ya jadi belak-belakan sih. Ya. Kalau kamu sendiri senang, antum lihat orang-orang di pelosok-pelosok, ya, Padang, Tanjung Pinang, Medan, pelosok-pelosok, belak-belakan senang mereka. Ini baru tahu kan? Ternyata kehadiran dan tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sendiri senang. Dia nggak senang ya itu jadi pengurus. Maka mental pengurusnya ini yang perlu diperbaiki. Ngapain takut? Ngapain malu-malu? Ya, sudah saatnya nanti belak-belakan. Yang aliran-aliran sesat belak-belakan. Kenapa kita yang mengaku merasa berada dalam kebenaran malu-malu, sungkan-sungkan, belak-belak? Sudah saatnya. Tidak perlu lagi kebenaran itu ditutup itu. Ya. Nah, mereka bikin salah. Agar pinjam 100 juta, tapi kembali 110 juta, tapi tidak riba, tapi halal, gimana caranya? Mulailah mereka berpikir, dan ketemu. Ketemu. Apa istilahnya? Cara-caranya itu. Trik-triknya itu mereka tahu. Mereka nanya sama yang utang. Ya. Bapak butuh uang untuk apa? Ya. Kok saya mau beli mobil buat usaha? Butuh berapa? 100 juta. Ya, datanglah ke kami, kami bisa bantu. Ya. Kalau Bapak pinjam di bank-bank konvensional itu, kan 100 juta, pinjam 100 juta, kembali 110 cicil. Ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, selama sekian bulan. Riba bukan? Jelas. Riba. Kalau kami, enggak riba apa? Kami kan syariah. Punya kami syariah. Bapak pinjam 100 juta, kan bukan buat makan kan? Bukan. Bukan buat beli pakaian, jalan-jalan, bukan kan? Bukan. Tapi buat usaha, beli mobil. Mobil itu buat kami usaha. Bagus. Yang Bapak mau mobil apa? Mobil anu. Pasar. 100 juta. Ya. Ampak. Nanti Bapak beli mobilnya sama kami. Ya. Biar kami yang carikan. Semua orang tahu mobil Avanza itu di Solo, di dealer 100 juta. Semua orang tahu. Ya. Nah, Bapak beli sama kami. Karena beli sama kami, kan terserah kami dong. Mau berapa harganya, kan gitu. Kami jual mobil Avanza nanti. Ini belum ada mobilnya nih. Belum ada. Bank kan gak punya mobil, ya kan? Umumnya kan gitu. Orangnya ini gak punya mobil. Nanti kami jual ke Bapak 110 juta. Bayarnya nyicil. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Selama sekian bulan. Halal haram. Haram halal. Banyak praktek ini. Sebagian antum terkecoh ini. Seolah sayur. Rodori. Ini sama aja. Kalau antum pakai semangat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah tidak tergoda. Kalau antum pakai semangat yang mulia, apa salahnya? Kan jual beli. Jual beli kan terserah dia. Mau 110, mau 115, mau 120 juta, kan terserah yang punya mobil. Adapun cicil kan nama salah. Aisyah beli budak bernama Barirah kan cicil. Tidak langsung. Berarti boleh, cicil itu, kredit itu boleh. Bukan riba. Yang riba itu ada penambahan itu. Dengan nyicil, maka lebih mahal. Kalau tidak nyicil, sekian. Kalau tidak nyicil, 1 juta. Kalau nyicil, 1,3. Hari bayar itu isi. Adapun nyicil, ini saya jual barang saya 1,3. Terserah. Mau kasih silakan, mau nyicil 10 kali bayar, boleh. Ini haram. Satu harga. Wadah tabi ubayatini fibayatin. Jangan untuk menjual satu barang dengan dua harga. Falahu awfasuhuma awir lima. Kalau jadi, harus harga terendah. Kalau berlaku dua-duanya, riba. Ya, hasil. Halal haram? Haram. Karena itu sangat mudah dipahami. Hakikatnya, dia pinjam 100 juta. Kembali 110 juta dengan nyicil buat beli mobil. Coba pakai akal yang mudah dulu. Jangan pakai dalil dulu lah. Pakai akal yang mudah saja. Kalau semangatnya semangat taat. Tapi kalau semangatnya semangat hilang, dia akan ya mencari hilang tadi. Apa salah? Tapi kalau semangatnya semangat taat, insya Allah antum akan mengatakan sama pinjam 100 juta kembali 10 juta dicicil untuk beli mobil. Nah, kalau semangatnya semangat taat, kalau semangat hilang, apa salahnya? Kan jual beli terserah si bank syariah ini mau 110 mau 120. Mereka lupa di sini. Apa yang mereka lupa? Yang bikin haram apa? Ini kalau mau pakai dalil. Nah, letak haramnya di mana? Hah? Iya. Bank menjual sesuatu yang milik orang lain, masih milik orang lain, kan belum dibeli oleh si bank ini. Masih ada di Solo, masih ada si Fulan, masih ada di dealer. Kenapa sudah mengikat akad? Akad itu kan jual beli. Mau tanda tangan. Kan sudah tanda tangan sebelum mobil itu menjadi milik bank, dan bank enggak pernah memiliki, kan? Langsung saja. Namanya juga apa istilahnya? Pembayaran, ya kan? Yang membayarin doang. Ya. Kalau mau halal, gimana caranya? Beli dulu oleh bank. Jangan apa? Jangan mengikat akad. Oh, Bapak mau pinjam 100 juta buat beli mobil, ya? Kira-kira mobil yang Bapak mau apa? Ya, saya mungkin mau pansar kali ya. Ya sudah, jangan ikut akal. Oh, ya nanti saya usahakan lah. Jangan ikut akal. Ya, saya usahakan. Ah, dia beli. Dia beli di dia. 100 juta. Maka ke pasaran begitu. Nah, dipanggil si bapak ini. Alhamdulillah Pak, ini mobil sudah ada yang bapak inginkan. Waktu kita bincang-bincang dulu. Apansa, ya. Saya mau jual ke bapak sekarang, karena ini sudah milik kami. Saya jual ke bapak 110 juta. Bapak boleh cash, silakan. Langsung 110, mau cicil 5 juta, 5 juta, 5 juta selama sekian bulan. Silakan. Kemudian kata bapak ini, kalau kepala ya, maaf nggak jadi saya. Saya lupa, saya mau bantuin jadi. Si bang boleh marah. Kalau bang marah berarti sudah akal. Bang nggak boleh marah, kan belum akal. Memang begitu jualan itu. Jangan kayak orang Yahudi. Yahudi itu apa? Penakut. Yahudi itu penakut. Takut rugi, takut nggak laku, itu Yahudi. Kok muslimin berani nggak orang benar? Berapa ada barang ditawarkan langsung dijual besar sekian, nanti jual sekian. Yahudi penakut. Ngajarin kaum muslimin untuk menjadi penakut dalam dagang. Lihat saja, barang belum sampai Tanjung Priok, barang masih di tengah lautan. Di kapal, miliaran, puluhan miliar. Si pembeli sudah apa? Sudah jalan tangan. Ya, si kan kurang lebih begitu ya. Sudah jalan tangan, mau beli. Barang datang, bahkan sudah di DP. Apa kalau bukan benar? Ya, dalam misal, handphone sudah saya ambil. Uang 1 juta, harganya 1 juta sudah saya serahkan kepada penjual handphone ini. Handphone saya percaya saya lihat-lihat. 5 menit kemudian saya bilang sama pedagang handphone itu, maaf bang, saya berubah pikiran, saya gak jadi beli, balikin lagi, boleh atau tidak? Boleh, apa namanya? Hiya apa? Hiya majlis, hiya ada 3 kan? Ada hiya sholat, hiya aib, hiya majlis, boleh. Boleh. Sudah dipegang, sudah tukar, sudah transaksi. Sudah transaksi, boleh dikembalikan. Ya. Ini masuk dalam salah satu di antara 5 prinsip jual beli. Dan lihat sih. Kaum muslimin diajari yang beri untuk jadi penakut. Barang belum datang, barang masih di tengah lautan, sudah tanda tangan dan tidak boleh batal. Sudah tantangan bahasa. Gimana? Berburuk ya majlis. Salah satu yang harus ada dalam jual beli adalah khiyar majlis. Ya, kan ada majlisnya. Kan ada majlisnya. Kecuali yang tidak ada majlisnya. Seperti apa itu, jual beli online, itu tidak ada majlisnya. Ya, ini butuh fatwa para ulama. Karena memang tidak ada majlisnya. Kalau ini mana majlis? Ketemu langsung kan? Antara penjual dengan pembeli. Itu majlis. Maka ada kiyar majlis. Ini sih. Barang belum ada, belum datang, sudah tanda tangan. Ya. Mirip-mirip ini berarti antum misalnya ingin jual apa ya? Kesubuh. Ya. Selama ini belum pernah jualan kesubuh. Antum mau jual nasi uduk. Sifatnya begitu penakutnya. Laku apa enggak? Laku apa enggak? Ah, itu penakut. Mau jualan laku, ya kalau laku. Kalau enggak laku gimana? Ya, buang-buang muda. Dia nanya dulu tetangganya. Bang, saya mau besok mau mulai jualan nasi uduk. Bang mau beli enggak? Oh ya boleh. Tanda tangan bang ya. Mau beli gak? Apa begitu? Emang beda jualan puluhan miliar dengan nasi uduk, hukumnya sama apa beda? Sama, berarti begitu loh. Itu kan para pendeta suruh tanda tangan. Ini lah Yahudi, mental Yahudi yang penakut itu masuk di otak kaum sini. Iya. Ya. Alhamdulillah ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Alhamdulillah menolong kita kepada pemahaman kenapa yang tadi tidak boleh. Kalau tidak ada, barangkali sebagian kita akan berkilah. Ini tidak juga tidak berkilah. Maka lawannya Yahudi yang berkilah itu apa? Ilmu dalil Allah Rasul. Sekedar perasaan saja tidak bisa. Walaupun mungkin kita bisa memahami secara perasaan, saya tidak terima ini. Tidak ada beda. Transaksi sama dengan meminjam 100 juta kembali 110 buat beli mobil. Mirip-mirip sama. Tidak bisa dibedakan. Ya. Ah, tapi sebagian mengatakan apa salahnya? Ada di jawab salah. Nabi larang ketika Bilal melakukannya. Ini pernah mau dilakukan oleh Bilal. Alhamdulillah Bilal lapor dulu pada Nabi. Ya Rasul, aku tahu si A butuh ini, si B butuh ini, si C butuh ini. Maka aku ambil uangnya, aku ke pasar, aku belikan. Padahal Bilal belum punya. Sudah mengikat akad dengan para pembeli. Keluarlah sabda Nabi, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Inilah contoh, inilah banyak sekali. Kita ambil contoh kedua yang sering kita dapati di masyarakat, terutama terhadap badan yang mengaku diri mereka syar'i. Ada orang meminjam 100 juta untuk usaha di bank-bank ribawi konvensional, jelas terserah, tidak malu-malu, bunganya sekian, begitu, bunganya sekian. Contoh aja yang mudah tadi, 100 juta nanti menjadi 110, dibayar 5 juta, 2 juta, 5 juta per bulan. 100 juta buat apa? Buat usaha. Apa jual beli komputer, apa buka konveksi dan seterusnya. Yeah. Bank konvensional terserah. Tidak malu-malu. Tidak ada gunanya. Bunganya sekian. Kalau sudah kita ribanya sekian. Dihitung-hitungnya 10 juta. Nah, ini bank syariah, mengaku syariah. Mereka mengatakan, karena bank kami bank syariah, bukan bank ribawi, bukan konvensional, tidak riba, maka tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Yang ada apa? Mudharabah bagi hasil. Sampai di sini hak apa saja? Hak, sampai di sini hak. Tidak ada bunga, yang ada bagi hasil, sampai di sini hak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagi hasilnya bagaimana Pak? Kan hanya si Bapak itu. Pihak Pak syariah. Sistem bagi hasilnya bagaimana? Dijawab oleh Bapak saya ini, bagi hasilnya tiap bulan 5 juta. Bagi hasilnya tiap bulan 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ini bagi hasil, itu apa? Selama sekian bulan, total 110 juta. Kalau mereka 5 juta ini cicilan yang berbunga, kalau kami mudharabah bagi hasil. Sama apa beda? Beda apa sama? Sama, apa bedanya? Cuma namanya saja ini rupa Yusuf Muda, tapi gue ini semina, persis sebenarnya. Memberikan nama dengan yang bukan namanya. Ini jelas riba, bukan bagi hasil. Tapi mereka kasih nama bagi hasil. Bagi hasil mudharabahnya tiap bulan 5 juta. Kalau mereka bilang cicilan ribanya itu, cicilan hutang plus bunganya tiap bulan 5 juta. Denda dan tidak itu tambahan. Denda jelas itu riba. Apakah ketika tidak ada denda berarti otomatis tidak ada riba? Enggak. Tanpa denda tapi ada riba, mungkinkah? Mungkin. Mungkin seperti itu. Itu bukan bagi hasil. Itu riba. Nah sekarang, yang bagi hasil kayak apa? Kalau betul-betul bagi hasil seperti apa? Jangan ditentukan di awal. Jangan ditentukan di awal. Taruhlah mau 50-50. Separuh-separuh. Jadi Bapak uang 100 juta silakan Bapak pulang untuk usaha. Apa buka konveksi, apa jual beli komputer, apa terserah. Nanti bagi hasil. Bagi hasilnya bagaimana? Bulan pertama barangkali belum ada hasil. Kita mulai bulan kedua. Bulan kedua untungnya berapa? Kan ketahuan. Masalah ada orang bank yang ikut duduk di situ sebagai pengawas, enggak masalah. Itu masalah teknis saja. Kalau bank itu percaya sih kok sama si bapak ini, silakan. Dan kerjasama itu memang saling percaya, ya kan? Tapi ada pengawasnya di situ, satu orang untuk memantau. Oke. Intinya bagi hasil. Bulan pertama tidak ada, karena mungkin belum ada hasilnya. Bulan kedua dapat untung berapa? Gitu. Kan ketahuan. Dari usaha itu ada untungnya. Jangan bahas yang 100 juta. 100 juta sudah selesai. Buat beli ini, buat beli itu, ya kan? Nah, untungnya bulan kedua ini berapa? Alhamdulillah, kita dapat untung 4 juta bulan kedua ini. Berarti 2 juta. 2 juta untuk si bapak, 2 juta untuk si bank. Ya. Bulan ketiga dapat untung 3 juta. Nah, 1,5. Bulan keempat dapat untung 400 ribu. Berarti 200 ribu. Bulan kelima rugi. Ya, bulan kelima rugi. Rugi berapa? Rugi 10 juta. Bisa. Maka uang modal 100 juta itu tinggal 90. Tinggal 90 kan rugi. Iya kan? Rugi ya. Ada bagian dari itu enggak? Bulan depan lagi, naik lagi. Ya, terus seperti itu. Ya, bulan ke-8 bangkrut ludes karena ada gempa bumi. Maka selesai, nggak ada hutang, nggak ada piutang, selesai. Udah rugi, selesai nggak ada apa-apa. Itu namanya mudharabah bagi hasil. Ada bank syariah seperti itu? Kalau ada kita berbodoh-bodoh. Begitu caranya begitu. Itu baru syariah. Tidak merubah sesuatu yang bukan namanya. Diberi nama dengan yang bukan namanya. Nah, disinilah para ulama memberikan prinsip. Ini yang paling banyak dalam Yahudi ini masalah jual beli. Apalagi dari ini paling banyak. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, ada yang paling banyak masalah jual beli. Ulama memberikan prinsip di sini dalam jual beli agar tidak terkena ilah Yahudi, agar selamat dari ilah Yahudi. Apa? Lima prinsip dalam jual beli. Ketika lima ini terlanggar, salah satu saja, maka bisa kita terkena hilang Yahudi. Dan jelas apa? Ya. Lima kali ini harus dihindari. Dan lima hal ini dilakukan oleh Yahudi. Kelima-limanya, atau empat, atau tiga, atau dua, atau salah satunya, dan diikuti oleh kaum muslimin. Jika kita berjual beli dan lima hal itu ada, salah satu dari lima hal itu ada, maka jangan mengharapkan keberkahan dari jual beli. Apa yang pertama? Riba. Jangan sampai jual beli kita itu ada riba. Dan riba ini ada 60 cabang. Dan Nabi tidak menjelaskan satu ini, dua ini, tiga, empat, lima, tidak. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, kami tidak berani berjual beli dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sekedar masalah teknis, seperti pakai telepon, SMS, masalah teknis ya. Ada pun prinsip tidak berani. Karena hari ini kan banyak jual beli ini, jual beli cara ini, jual beli banyak sekali ya. Itu ada MLM, ada dropship, ada ini, ada itu. Umar mengatakan pada waktu itu belum banyak seperti hari ini, kami tidak berani. Kami hanya berani berjual beli sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan, kami tidak berani. Kenapa? Nah, riba bukan cuma satu. Pinjam 1 juta kembali 1,3 bukan hanya itu. Ada 30-an cabang riba. Ya. Antum punya beras Cianjur bagus 1 kilo. Saya punya beras yang tidak bagus 2 kilo. Itu kan riba apa tidak? Riba, lihat. Mau sama mau, suka sama suka, enggak ada yang dirugikan, semuanya diuntungkan. Antum pingin beras yang banyak, saya pingin beras yang bagus. Ya. Riba tidak boleh. Nabi menyuruh apa? Nabi menyuruh jual dulu. Jual dulu. Ya. Ahli ekonomi berterima kasih dengan sistem seperti ini. Karena ahli ekonomi itu akan senang dengan banyak yang berputar. Ini tukar, ini jual itu. Hidup ekonomi. Ya. Kalau sedikit pertukaran, akan tidak hidup, akan mati ekonomi. Lesu. Ya. Lihat, jual. Nah, berarti yang tadinya satu pertukaran, bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga. Inilah hikmah mengamalkan sunnah. Dan pasti ada. Hanya kita saja yang tak tahu. Mengamalkan sunnah Nabi pasti ada hikmah. Hanya kita yang tidak paham. Kita tidak tahu. Kan hari ini sudah mulai ditemukan hikmah manfaat memanjangkan jilbab. Hikmah manfaat memakai jilbab itu hanya kan kita tidak tahu. Dan tidak apa-apa, tidak tahu. Yang penting taat, beriman, meyakini bahwa sunnah Nabi harus kita taat. Ya. Akhir, jangan sampai ada riba dalam jual beli kita. Ya. Yang kedua, gorong. Gorong, sekiranya kita tahu gorongnya. Tidak jelas. Ini berapa-berapanya tidak jelas. Gorong. Dalam sistem asuransi ada gorong. Ya. Saya menyerahkan tiap bulan 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Saya dapat apa? Nah, ini tidak jelas. Saya dapat berapa? Tidak jelas. Gorong. Ya. Tidak jelas. Bisa dapat 50 juta. Bisa dapat 70 juta. Bisa tidak dapat. Kalau saya selama 10 tahun itu saya enggak sakit-sakit, ya saya enggak dapat apa-apa. Uang itu hilang. Ya, jelas itu paham. Wah. Maka jika antum berjual beli dan tidak jelas, maka haram. Masuk dalam kategori haram. Ya. Pohon belum berbuah. Jangankan buah. Bunganya saja belum kelihatan. Tapi insya Allah namanya pohon, mangga misalnya, biasanya memang berbuah. Dan kita tahu, buahnya memang selama ini lebat. Nah, kita beli. Untuk panen tahun ini, Pak, saya yang panen. Nih, 2 juta. Nah, kita tahu, buahnya lebat. Halal haram. Ini termasuk borok, enggak jelas ya. Mau dapat 5 kintal, 10 kintal, 10 ton. Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ini borok, enggak boleh. Ya. Kecuali sudah terlihat, nah ini istilah sebagian ulama ya. Kecuali sudah terlihat. Ya, sudah sebentar lagi panen, mungkin 2-3 hari lagi panen, sudah tua, dilihat dia kira-kira ya. Yang punya juga lihat ya. Nah, yang beli mengatakan saya beli 5 juta, yang punya pohon bilang tolong tambah 6 juta jadi 5,5. Sebagian ulama membolehkan ini. Sebagian ulama membolehkan ini karena sudah terlihat. Saya kira tidak sepakat ulama ya. Sebagian. Sama seperti apa? Apa istilahnya? Yang makan bebas 100 ribu atau 150 ribu. Nah, kalau juga itu kan mirip-mirip kalau haram. Nah, ini kan kelihatan perut saya segini ya kan, makanan segitu, walaupun tentu enggak tepat, tapi kan kita bisa ukur ya. Makanya kalau makan itu ya dilakukan dulu ya, 2 hari atau 3 hari lagi makan kan boleh ya kan, bebas. Kita nggak akan ditanya berapa hari lah kan nggak ada lagi itu ya. Jadi halal boleh ya. Kalau nggak boleh begini yang tadi nggak boleh, karena kan nggak sama persis ya. Beda dengan di warung Padang ayam sekian, daging sekian, sayur sekian. Sekali ini kan tidak. Semuanya mau dimakan atau tidak, asal masuk ke situ, 1 orang, 150 ribu. Ya, sebagian ulama, bukan termasuk, ya boleh kan? Bunganya saja belum terlihat, kembangnya saja belum terlihat. Kok sudah dibeli? Termasuk apa itu hijau ya. Hijau ini lebih diperparah lagi karena harus jual ke dia. Ini salah satu yang tidak disukai di dalam Islam, bahkan diharamkan kan? Petani itu, pemilik barang itu bebas mau dia jual kemana, bebas. Ini dibatasi, harus dijual ke sebulan. Kasihan, nanti harga akan sebab-sebab sebulan. Ya, ini yang kedua, borong. Yang ketiga maisir artinya judi, sifat judi. Judi itu ciri khas judi itu apa? Untung-untungan, kan gitu, untung-untungan. bisa dapat, bisa tidak, bisa menang, bisa kalah. Maisir. Maisir kimar sama. Cuma biasanya maisir ini ada permainan. Kalau kimar tidak ada permainan. Intinya sama. Pertaruhan. Dan jika ada jual beli model seperti ini, maka itu ya, maka tidak boleh di dalam jual beli itu ada kalah, ada menang. Jual beli itu diharapkan yang beli untung, yang jual untung. Yang beli untung karena mendapatkan barang yang dia inginkan. Yang jual untung dapat uang yang dia inginkan, walaupun mahal. Memang itu yang dia dapat, maka ini pas. Beda dengan asuransi tadi. Asuransi selain mempunyai sifat goror, juga mesir. Kenapa sih ada kalah, ada menang, ada menang, ada kalah? Ayo, siapa yang mau main asuransi sama saya? Saya orang kaya raya misalnya. Nah, saya akan tanggung biaya pengobatan bapak. Bapak mau sakit apa, mau habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, saya tanggung biaya rumah sakitnya. Nah, cuman bapak setor ke saya tiap bulan 200 ribu, tiap bulan 200 ribu, tiap bulan 200 ribu. Apakah dua-duanya menang? Tidak mungkin. Dua-duanya kalah? Tidak mungkin. Yang satu kalah, yang satu menang. Yang satu untung, yang satu rugi. Pasti itu sifat judi. Jadi kan begitu. Ada dua orang, si A dengan si B berjudi. Pasti yang A kalah, B menang. B kalah, A menang. Pasti. Gak mungkin dua-duanya menang, dua-duanya untung seperti jual beli tadi. Ya. Dia setor 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu ke saya. Sampai 10 tahun. Berapa? 200 ribu kali 12 kali 10 kan banyak. Dan selama 10 tahun itu sampai si bapak ini meninggal, gak sakit-sakit. Yang untung siapa? Sama ya. Saya dapat 200 ribu kali 12 dari seumur hidup dia. Dia rugi. Setor 200 ribu, 200 ribu setiap bulan sampai dia mati, gak dapat apa. Ya. Atau mungkin uang kembali separuh. Atau 60% atau 80% tetap saja. Ya. Saya menang. Saya untung. Dia kalah. Dia rugi. Itulah judi. Atau sebaliknya, dia baru setor 2 kali, 400 ribu. Sudah masuk rumah sakit. Jantung misalnya. Bu, biaya habis 300 juta. Saya harus membiayainya. Karena perjanjiannya kan begitu. Dia menang. Dia untung. Baru setor 400 ribu, sudah langsung diganti sekian ratus juta. Dari sakitnya itu. Saya tentu rugi. Nah, itu sifat masih. Adakah asuransi yang tidak seperti ini? Saya kira tidak. Semua asuransi seperti ini. Maka bagaimana ada asuransi syariat? Dari mana? Dari mana? Semuanya kan begini. Ada kalah, ada menang. Ada menang, ada kalah. Sifat judi jelas sekali. Ya. Ini prinsip ketiga yang tidak boleh ada dalam jual beli. Yang keempat, khidak. Yang keempat, khidak, tipuan. Karena di dalam jual beli kita lihat ada tipuan. Barang kelihatan bagus padahal kelihatan itu apa, rambutan rapi'ah padahal dibuntingin. Ya, tahu tahu lah ya. Tahu kita tahu ya. Apa yang dihidang? Hah? Tidak ada keberkahan, so. Ya, jangan ada tipuan. Maka sunnah di dalam jual beli, sunnah yang diharuskan, mengutarakan cacat barang. Harus. Harus. Ya. Ini yang saya jual ayam kampung. Tetapi makanannya makanan ayam apa itu? Broiler misalnya. Ini kan sebuah kekurangan. Ya, kampung tentu makannya kan bebas. Nasi, ya, ini, ya. Ini makanannya sama dengan kulit. Ya. Ini kan sebuah kekurangan. Harus disampaikan. Ya. Ini telur ayam kampung keluar dari duburnya ayam kampung. Tapi ayam kampung itu saya kasih obat. Ya. Kan berarti kan tidak sama dengan ayam kampung itu. Ada cacat di sini. Ya. Ini kelihatan saja mobil saya mulus. Ya. Dulu penyok di sebelah sini nih. Ya. Tabrakan. Saya jemput. Saya menjadi begini. Ini kan cacat. Tidak bisa. Saya serahkan kepada bapak yang mau beli, cek silakan keluar dalam. Ya. Kalau ada cacat kan berarti bapak tahu, nggak bisa. Kan berapa banyak cacat yang kita tidak tahu, yang pembeli tidak tahu. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi, marwasana falesa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan golongan kami. Saat beliau memasukkan tangan beliau ke sebuah makanan yang dijual di pasar dan ternyata dalamnya basah, busuk, basi. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang mengecoh, menipu, dia bukan golongan. Ya. Maka harus diberitahukan cacat barang itu apa. Kalau disembunyikan, dia dosa, dosa besar. Satu lagi, antahadim minku, jual beli itu harus antahadim minku, saling rindu. Kalau yang satu tidak rindu, maka jual beli itu tidak boleh. Loh, kok begitu? Iya, tidak rindunya itu setelah transaksi, seperti tadi. Handphone sudah saya ambil, uang 1 juta sudah saya serahkan, sudah transaksi kan? Ha, kemudian saya berubah pikiran di majelis itu. Berarti saya tidak rido. Saya tidak rela, saya tidak rido, saya tidak serah beli handphone ini. Karena ternyata saya baru ingat ada keperluan lain yang lebih penting. Lalu saya mengatakan, maaf bang, saya tidak jadi beli. Nah, si abang ini gak bisa mengatakan, gak bisa, kan bapak sudah ambil handphone saya, uang sudah diserahkan ke saya, gak ada barang yang sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Nah, berarti kan tidak saling rindu. Maka antara dimikun di sini diberikan contoh oleh para ulama, apa? Tidak ada hiar apa tadi? Hiar apa? Hiar majelis. Jual beli yang tidak ada khiyar majlis, ini tidak halal. Jual beli yang tidak mendatangkan berkah, maka khiyar majlis harus ada. Kecuali sudah pisah dari majlis. Ah, sudah tidak bisa dikembalikan. Namanya juga khiyar majlis. Berarti masih satu majlis. Penjual dan pembeli masih ada di tempat akad tersebut. Enggak harus pasar. Bisa di kebun, bisa di rumah, bisa di pasar, bisa di mall. Tempat akad. Oleh karena itu kalau antum satu ketika beli laptop murah di pasaran 5 juta. Dia minta cuma 2 juta. Antum tahu asli. Antum tahu tentang laptop. Segera. Antum kasih 2 juta. Ya. Antum cepat-cepat pergi. Kalau antum masih di situ, ya kan? Nah, dia tidak ada. Ternyata 2 juta kemurahan. Ya sudah, antum harus kembali. Kalau antum tidak kembali, cepat pergi. Kalau sudah bisa, ya. Namanya dia majlis. Sudah tidak ada niat lagi. Adanya tinggal tiar dua. Ini pun kemauan pembeli, bukan kedua. Apa? Aib dan salah. Aib dan salah. Aib ini ada aibnya. Setelah kita bawa pulang, ternyata ada baret-baret, ternyata ada cacatnya dari itu. Satu lagi, biar syarat, kita bikin syarat. Boleh. Pak, ini saya beli ya, 1 juta, saya bawa pulang. Nanti kalau anak saya gak suka, boleh tukar ya? Atau gak jadi ya? Boleh. Gak jadi beli ya? Bikin syarat. Dan terserah. Mau alasan apapun, tapi bikin syarat di awal. Dan para ulama membatasi 3 kali. 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Tidak. Teman saya membeli beberapa BCS pakaian ke saya untuk dijual lagi. Teman saya membeli beberapa pakaian ke saya untuk dijual lagi. Namun sudah 1 bulan teman saya jualan tidak ada yang beli. Dan sekarang teman saya minta pakaian untuk ditukar dengan model yang baru. Bagaimana hukumnya? Ini yang bagusan kita bahas. Bikin syarat, bikin perjanjian. Akhirnya berantem antar-antaran, debat, bahkan tidak saling sapa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bikin syarat jelas. Oh, ambil-ambil ya. Kan gak ada syarat. Gak laku, dibalikin, tuker. Kitanya gak mau. Kitanya maunya kalau sudah dibawa ya dibayar. Nah, minimal bolehlah kembali 10% misalnya, ya kan? Barangnya itu. Nah, ini enggak dibikin syarat di awal. Maka bikinlah syarat di awal. Apa salahnya bikin orang kereta? Boleh kembali, itu kan syaratnya begini. Tulis. Kalau sudah begini kan, adanya hebat. Karena itu sudah langsung kan? Kecuali kalau sudah ngatur. Ya, kalau menjualkan nanti dipulangkan lagi bagaimana? Kan Islam tidak tahu. Kan ngomongannya juga sekilas saja. Saya ikut jualin ya. Apa maksud ikut jualin? Apa betul-betul menjualkan saja? Kalau nggak laku balikin? Apa dibayar? Tukar bagaimana? Akhir pelajaran bagi kita semua. Walaupun sahabat mengaji saudara, ya harus jelas. Perjanjiannya bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Ya. Kalau dari awal judulnya menjualkan, pokoknya saya menjualkan saja dari 1 potong baju ini saya dapat 10.000, ya, sudah. Berarti ya boleh dibalikin, namanya juga menjualkan, ya kan? Atau terserah mau berapa. Yang penting. Saya yang punya baju dapat 50.000. Antum mau jual 70 silakan, 90 silakan, 100 silakan. Pokoknya dari saya 50.000, ini boleh. Janjian juga. Ya. Apa boleh buka rekening di bank konvensional dengan tujuan untuk menyimpan uang saja dan untuk keperluan transfer uang? Iya, dorong, ya, akan sulit bagi kita, bagi sekarang, bagi yayasan dan seterusnya, uang ratusan juta miliaran kalau tidak punya rekening. Ini yang pertama. Yang kedua, bank konvensional, bahkan bank syariah tadi tidak luput dari riba. Maka pisahkan bunganya itu, kan ada bunga. Syukur-syukur ada baru, ada produk baru yang betul-betul tabungan. Katanya ada, amin itu. Ya. Jadi uang kita di bank itu betul-betul tidak bertambah dan tidak berkurang, jadi betul-betul nyimpen. Bisa kita ambil kapan saja, tapi 1 juta sampai kapanpun ya 1 juta. Nah, kalau ada produk seperti itu dari sebuah bank, halal, insyaallah. Walaupun bank itu bank ribawi, walaupun bank itu bank memutarkan dengan riba, kan urusan dia. Ada rentenir suka menggunakan uang, kita nitip uang ke rentenir itu, ya, kan lain masalah. Nitip uang 1 juta ya, sampai kapanpun 1 juta, 5 juta sampai kapanpun 5 juta, halal kan? Halal. Tidak masalah. Perkara dia merentenkan uang dari uang kita bukan urusan kita. Urusan kita ya akad tadi, bahwa uang kita 1 juta nitip ke rentenir ini sampai kapanpun tetap 1 juta. Berarti kan tidak ada riba. Ya. Bagaimana kalau kredit motor atau mobil termasuk riba atau tidak? Tergantung. Kalau dari awal bapak mau berapa tahun nih? Kalau 2 tahun bunganya sekian, kalau 3 tahun bunganya sekian, riba? Jelas riba, haram. Ya. Beda dengan saya punya motor. Saya tawarkan ke antum, mau gak ini? 5 juta. Boleh dicicil 10 kali. Ya. 12 kali boleh gak? Boleh. Berapa? 5 juta. Ya. Ini 15 kali berapa? Tetap 5 juta. 5 kali tetap 5 juta. Nah ini haram. Ya. Jadi yang haram itu bukan kreditnya. Bukan cicilannya. Yang haram adalah bunganya. Maka terima. Apakah memberi diskon ke orang tertentu tidak ke semua orang, termasuk menjual dengan dua harga? Tidak. Dua harga adalah kepada orang yang sama. Kalau bapak mau kontan 1 juta, kalau bapak mau cicil 1,5, nah ini yang riba. Wadah kami ubayat ini ubayat. Kalau dengan orang yang berbeda, apa mungkin kita sama semua? Ya. Ada bapak-bapak datang, berapa ini mas? 1 juta. Oh ya, ini 1 juta. Habis itu ada ibu-ibu datang, berapa mas? 1 juta. 400 ribu ya, ya saya ibu-ibu ya. Naik lagi, 4,5 dah, 500 dah, 600, akhirnya jadi 650. Barangnya sama, tadi si bapak itu 1 juta, ini 650, dua harga? Bukan, kan orangnya beda. Orangnya beda, kalau harus sama semua gimana? Buat apa ada nawar? Nanti gak boleh nawar dong, ya. Yang haram adalah untuk satu orang. Mohon dijelaskan tentang dosa riba yang paling kecil mencintai dunia dan yang besar merusak kehormatan kaum muslimin. Sebenarnya sudah sangat jelas. Bagaimana sebuah dosa yang sangat menjijikkan, yang barangkali tidak ada manusia yang tidak marah mendengar ada seseorang mencintai ibunya. Barangkali tidak akan ada yang membina. Kalau umbo, gay, kan masih ada yang membela tu. Sesia masih ada yang membela tu. Kalau mencintai ibunya, saya kira tidak ada yang membela. Itulah dosa riba terkecil. Ya, yang terbesar merusak kedaulatan kaum muslimin yang maksud membunuh, menumpahkan darah sesama muslim. Ya. Maka dari ini cukup bagi kita untuk lari dari riba sejauh-jauh. Jangan sampai jual beli kita, muamalah kita mengandung riba sedikit pun. Karena di akhir zaman kata Nabi, sulit sekali menghindarkan diri dari riba. Hatta mubaruha, walaupun sekedar debu. Debu riba. Ya. Kali apa yang disabdakan oleh Nabi, sudah datang zamannya. Dimana hari, dimana yang tidak ada riba. Bagaimana hukum asuransi pendidikan sedangkan jika menabung tidak bisa khawatir terpakai? Semua jenis asuransi adalah hak. Apapun jenisnya, apapun tujuannya. Mau kesehatan, mau pendidikan, mau kendaraan, apapun. Yang haram adalah haram, judi adalah judi, maisir adalah maisir, moral adalah haram. Ketika kita melakukan hal yang haram, Allah murka terhadap. Sesungguhnya Allah murka terhadap seorang muslim yang melanggar larangan Allah. Ya. Nah, sedangkan pendidikan ini, tentu kita mendidik anak supaya pintar, supaya soleh, solehah. Bagaimana dengan cara yang apa? Ya. Jadi kaum muslimin hampir-hampir sudah terkena syubhat. Seolah kalau enggak sekolah pasti enggak pintar, pasti enggak soleh. Ya. Ini salah. Ini salah besar. Pintar, soleh, tidak harus dari sekolah. Ingat berapa banyak ulama yang tanpa sekolah pintar soleh. Dia cari mana sekolah di mana? Nah, profesor, doktor mengakui keilmuan dia. Lalu tidak sekolah. Ya. Maka jangan sampai kita berpendapat terkena syubhat kalau tidak sekolah pasti tidak pintar. Kalau tidak sekolah, pasti tidak sekolah. Maka segala cara ditempuh. Sampai cara judi asuransi. Ya. Ya. Bismillah. Tawakal kepada Allah. Ya. Insya Allah, ada jalan. Kita didik anak-anak kita. Bagaimana dengan akad melalui medsos? Ah, saya pesan barang, tolong kirim ke rumah. Apakah itu sudah akad? Iya. Iya, ketika harganya sudah disetujui. Ya. Ah, hanya masalahnya tadi. Apakah bisa dibatalkan? Karena kan enggak ada majelis. Ya. Ini saya kira butuh fatwa ulama. Apakah jual beli seperti itu ada iar majlis atau tidak? Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur berhubungan dengan riba? Sebelumnya orang ini tahu kalau riba itu haram karena keadaan. Orang ini terduga dengan riba secara menyesal dan bertobat tidak akan mengulanginya. Bagaimana dengan taubatnya? Allah Maha menerima taubat. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat. Kecuali. Tidak ada. Termasuk si sendiri. Kalau bertaubat. Yang kecuali syirik ini kalau Kalau belum tobat mati, ya itu ketua di sini. Dan itu harapan ampun. Siapapun yang mati membawa dosa zina, judi, khamar, tidak sholat, tidak puasa, kayak apa dosa? Pasti ada harapan ampun. Kecuali yang mati membawa dosa syirik. Adapun bertobat akan diampuni oleh Allah, pasti insya Allah, walaupun syirik. Walaupun syirik, kalau bertobat Allah siap menerima taubatnya, mengampuni. Riba di atas syirik apa di bawah syirik? Di bawah syirik. Di bawah syirik. Maka syirik aja akan diampuni, apalagi riba. Maka jangan putus asa. Yang penting tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan pernah berhubungan lagi dengan yang disebut riba. Apa yang dimaksud dengan cerita Israelia dan apa contohnya? Cerita yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Adanya di Al-Abdul Qonim, Al-Abdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Ya, banyak sekali contoh. Nama Qabil, Habib, itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Adanya di Taurat dan Injil. Itu Israelia. Kemudian istilah nama Malaikat Israel, ini juga tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Itu namanya Israelia. Hanya ada di Taurat dan Injil. Kemudian kisah Ashabul Kahfi yang nama-namanya disebut. Kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam Al-Quran itu kira-kira cuma 3 ayat. Pendek sekali. Di Taurat Injil panjang nama-namanya, jalan ceritanya. Itu Israelia. Bolehkah kita pegang sebagai kebenaran? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Bolehkah kita tolak bahwa itu pasti batil? Tidak boleh. Itu yang dimaksud oleh Nabi. La tusaddiqu jami'an wa la tukadzibu sahihan. Jangan engkau dustakan, jangan engkau yakini. Tidak boleh diyakini berarti tidak boleh disebut. Maka malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa dalam malaikat Israel, kabur. Kalimat seperti ini kabur. Malaikat pencabut nyawa itu bukan Israel, batil itu. Ini juga tidak boleh. Kalau benar gimana? Kan bisa benar. Yang ada dalam Israel itu dibagi. Yang ada di Taurat dan Injil itu dibagi. Dibagi tiga. Satu, yang pasti benarnya. Pasti kita tahu yang benar. Karena kita kan punya Al-Quran, punya ini. Itu timbangannya. Allah mengatakan manusia pertama ada di sininya Hawa, diusir dari surga karena mendekati pohon larangan. Benar apa salah? Itu benar, sama dengan Al-Quran. Yang kedua, yang pasti salahnya. Yang pasti salahnya. Allah mengangkat anak namanya Isa atau Yesus. Nah, ini pasti salah. Yang ketiga, yang kita tidak tahu benar dan salahnya, seperti Qabil, Habib, Israel tadi. Isa ini pun banyak sekali. Banyak sekali. Ketika kita akan bekerja sama mudharabah cari investor, lalu kita buat akad bagi hasil prosentase. Apakah ada ketentuan besar prosentasi yang didapat dari investor? Misalnya 30-70? Tidak. Mau 50-50, terserah. Ini hukum asalnya, ya. Hukum asalnya. Kalau misalnya dia modal keseluruhan 100%, saya pelaksana, pekerja 100%. Nah, hukum asalnya 50-50. Tapi kan ada kalanya saya sudah punya modal. Tempat sudah punya saya punya modal di situ 100 juta misalnya. Nah, si bulan ini nambahin modal berapa? 100 juta juga atau 150 juta. Nah, tentu saya nggak mau kalau 50-50. Maunya saya 70-30. Saya 70, dia 30. Nah, dia boleh nawar. Jangan. Gimana kalau 60-40? Saya 60, dia 40. Ya. Hukum asal 50-50 kalau betul-betul pemodal 100%. Ini pun saya kira tidak menjadi satu. Lazimnya seperti ini. Jika ada pemilik motor menjual motornya seharga 5 juta kepada pembeli. Jika ada pemilik motor menjual motornya seharga 5 juta kepada pembeli. Namun karena bayar kredit, maka harganya menjadi 6 juta. Dikarenakan harga sekarang akan dilihat pada tahun 2020. Iya. Iya. Kan dari awal 5 juta ya kan? Ditawarkan gitu ya, kalau bapak mau utang 5 juta, kalau dicicil atau bayar tahun depan jadi 6 juta, ya riba, dua harga. Ya. Kecuali memang di pasaran di mana-mana 5 juta. Motor seperti itu 5 juta. Saya punya motor seperti itu, saya tawarkan ke anda, 6 juta, boleh tak? Ya boleh, suka-suka saja. Kan yang berhak menentukan harga kan saya yang punya motor itu, yang punya barang. Walaupun di atas pasaran, di bawah pasaran, terserah yang punya barang. Yang punya barang berhak menentukan harga. Yang membeli berhak, berhak, berhak nawar. Ada di tergantung kesepakatan. Ya. Jika perusahaan tempat kita bekerja bekerjasama dengan bank dan asuransi dalam menjalankan bisnisnya, apakah gaji dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut? Tidak, tidak, urusan perusahaan, urusan perusahaan, dia dapat modalnya dari bank, dari asuransi, dari korupsi, tanggung jawabnya. Kita di situ sebagai pekerja, lap-lap kaca, bersih-bersih, dibayar sebulan 1 juta, 1,5 juta. Pertama dia uang dari mana? Bukan urusan kita sebagai pekerja. Urusan kita adalah pekerjaan kita halal apa. Ya. Bekerja kepada siapa tidak masalah. Bersih-bersih di rumah Pak Pendeta digaji halal haram, halal haram, haram haram, halal. Urusan dia pendeta menyembah Yesus, urusan dia, urusan kita kerja berbisnis di rumah ini. Ya, sama Pak Pendeta kita ditarik karena kerjaan kita bagus. Ya, mulai besok kamu bersih-bersih gereja, bayarannya 4 kali 4. Halal haram, haram jelas. Gereja itu tempat maksiat. Ketika kita bekerja di situ berarti membantu kemaksiatan itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Ya, maka yang bersih-bersih, yang satpam, yang tukang parkir, yang pemborongnya, yang semuanya ya bekerja dapat uang dari gereja itu. Bedakan gereja dengan Pak Pendeta. Jika kita bertamu dijamu dengan makanan yang dibeli dari hasil riba, bolehkah kita makan? Jawabnya, Rasulullah SAW diundang makan oleh perempuan Yahudi yang akhirnya beliau diracun. Ini ada dua hukum sekaligus. Nabi tahu wanita ini pengusaha riba, dan rata-rata Yahudi kasabnya riba. Di riba itu diawali oleh Yahudi dari zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi lahir, Yahudi sudah mempraktekkan riba. Jadi riba ini kumlofen, bukan modern, bukan maju. Nabi marah, padahal Nabi tahu usaha wanita ini riba. Dan yang dimakan oleh Nabi apa? Daging. Nah, ini sekaligus hukum bahwa sembelihan orang Yahudi halal. Dan dimakan daging yang diracuni oleh wanita Yahudi ini daging. Dan ya, kan hari itu kan enggak ada orang jual daging itu, kan yang ada jual kambing, jual sapi. Ya tentu Yahudi ini, wanita Yahudi ini memotong sendiri kambing atau sapi dan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja. Kita siap-siap sholat zuhur. Kita ini subhanallah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.